buat terkesan. Wahai kasihku, aku akan pergi membawa luka lara hatiku. Ku doakan agar semoga hidupmu berbahagia. Selamat tinggal, selamat berpisah. Tak akan pergi sampai detik akhir hayatku, akan terkenang selalu. Selamat tinggal, selamat berpisah. Hai insan sampai detik akhir hayatku, akan ku kenang selalu.